إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah di hari yang ke-21 di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-18. Kitab ini adalah syarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan kitab Taharah. Poin yang akan kita bahas hari ini adalah bab tentang asbabul hadas, sebab-sebab seseorang dikatakan hadas, atau dalam ungkapan yang lain bab nawaqid al-wudu, perkara-perkara yang dikategorikan pembatal wudu. Apa saja itu? Mari kita lihat. Muallif rahimahullahu taala berkata, wahiya arba'ah, sebab-sebab hadas itu ada empat, atau pembatal-pembatal wudu itu ada empat. Ahaduha, yang pertama, al-khariju min kubulin au duburin, sesuatu yang keluar baik dari kubul ataupun dari dubur, baik dari lubang yang ada di depan, misalnya kencing ya, itu keluar dari lubang yang ada di depan, au duburin, atau keluar dari lubang yang ada di belakang, misalnya buang air besar, kentut, ya, dan lain sebagainya. Au thukbatin, atau yang keluar dari lubang tahta surrah, yang berada di bawah pusar, ma'an sidadil makhrajil mu'tad, yaitu dalam kondisi lubang tempat keluar yang normal itu tertutup. Jadi kalau kita lihat, ini kalimat yang mungkin hari ini cukup aktual. Artinya aktual bahwa dalam ilmu kedokteran, ketika lubang yang normal itu tertutup, maka dialihkan menggunakan misalnya istilahnya pak kateter atau apa, ada alat khusus ya. Tetapi yang kita kaget, ini dimasukkan ke dalam kita fikih, dan bukan kita fikih yang sifatnya kontemporer. Ini menunjukkan bahwasanya dalam sejarah Islam, perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu kedokteran, itu sangat luar biasa. Oleh karenanya kata beliau, apa-apa yang keluar dari kubul, dari depan, ataupun dari belakang, atau lubang yang ada di bawah pusar, seandainya lubang yang normal itu ya tertutup, artinya tidak bisa digunakan untuk buang hajat, untuk mengeluarkan sesuatu, baik yang keluar itu adalah yang terlihat oleh mata, air kencing terlihat, lalu apa namanya, seorang buang air besar terlihat, aurihan atau yang keluar itu tidak terlihat, berupa angin, orang kentut tidak terlihat, tidak ada warnanya, apakah warna hitam atau warna hijau misalnya, tidak ada warnanya, tapi baunya ada, dan kita yakin dia keluar dari jalan tersebut, maka itu pun membatalkan wudu, atau salah satu sebab hadas mu'tadan au nadiran, baik yang keluar itu adalah sesuatu yang memang biasa keluar, air seni, air kencing biasa keluar, ketika seseorang buang air besar keluar kotoran, itu sesuatu yang memang normal. Au nadiran. Atau yang keluar itu sesuatu yang nadir. Sesuatu yang jarang terjadi. Keluar batu misalnya. Nah, itu pertanyaan. Kalau ada orang keluar dari duburnya batu, apakah wudunya dianggap batal atau tidak? Apakah dia sudah mengalami sebab hadas atau belum? Ustaz, memang ada orang yang keluar batu, ada ya, ada. Bahkan dari depan ya, kalau yang mengalami penyakit kencing manis ya, itu mengkristal batunya keluar dari bagian kubul. Seandainya itu keluar, apakah itu disebut sebagai asbabul hadas atau min asbabil hadas? Naam. Kata beliau, iya, masuk. Karena apapun yang keluar dari kubul dan dubur, baik terlihat atau tidak terlihat, baik biasa atau tidak biasa, itu menyebabkan hadas. Contohnya kata beliau, kadudatin, seandainya yang keluar itu dud, yang keluar misalnya apa, cacing, masya Allah, nas'alullah assalamah wal afiyah, mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan, dijauhkan dari hal yang seperti itu. Keluar cacing, au hasatin, atau keluar misalnya batu, tentunya itu juga membatalkan wudu. Itu adalah matan. Yang barusan kita baca adalah matan yang dibawakan oleh Ibnu Naqib rahimahullah. Sekarang kita ingin baca syarah atau penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata, adapun dalil yang menunjukkan bahwa apa yang keluar dari dubur adalah salah satu sebab hadas adalah firman Allah Al-Maidah ayat yang ke-6 di mana Allah berfirman, au jaa ahadum minkum minal ghaait, atau salah seorang dari kalian kembali dari ghaait. Ghaid ini adalah makanun munkhafid, tempat yang rendah yang biasa digunakan oleh manusia untuk buang hajat. Itu namanya ghaid. Hanya saja kata ghaid di dalam ayat ini adalah kata yang sifatnya kiasan. Sebenarnya maksudnya adalah apabila kalian selesai buang air besar, begitu. Au jaa ahadum minkum minal ghaib. Apabila kalian kembali dari tempat yang rendah, tempat di mana kalian buang hajat, maksudnya kalian selesai buang hajat. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin, wa qada'ul hajah, menunaikan hajat dalam bahasa Indonesia, kinayatun an ikhrajil bauli awil ghaid, adalah kata kinayah untuk buang air kecil atau buang air besar. Seseorang ditanya, Anda mau kemana? Saya mau menunaikan hajat dulu. Itu kata kinayah untuk mengatakan secara halus bahwa dia ingin buang air besar dan ingin buang air kecil. Maka sama dengan ayat ini, atau ja'a ahadum minkum minal ghaid, salah seorang dari kalian kembali dari WC, kembali dari kamar mandi atau tempat buang hajat. Artinya dia selesai buang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Lalu dikatakan di sini, adapun dari hadis Nabi cukup banyak. Tadi kan dari ayat Quran. Adapun dari hadis Nabi diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian. Idza ahdatsa hatta yatawadda, apabila dia mengalami hadas, salat kita tidak akan diterima selama kita dalam kondisi hadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu, ya sampai dia berwudu. Lalu dikatakan dalam riwayat yang lain dari Salma maulatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara al-muslimina, memerintahkan orang-orang Islam idza kharaja min ahadihim ar-rihu an yatawadda, apabila ada di antara kalian, kata Nabi, yang mengeluarkan angin atau bahasa kitanya kentut, bahasa Arabnya fusa au durat, ya falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Jadi dalil setelah buang air besar kita hendak sholat berwudu tadi sudah dibacakan, dalil setelah buang air kecil kita hendak sholat wajib berwudu, dan dalil yang menunjukkan bahwa apabila seseorang kentut buang angin dia pun wajib berwudu, ya, ini menunjukkan bahwa apa-apa yang keluar dari kubul yang ada di depan, bagian depan, dan apa-apa yang keluar dari dubur adalah perkara yang membatalkan wudu, atau dalam istilah Ibnu Naqib asbabul hadas. Asbabul hadas, yaitu sebab-sebab hadas. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, masih menjelaskan perkataan Ibnu Naqib, wa ma dzukira fil haditsaini yakhruju minad dubur, apa yang disebutkan di hadis yang lalu yang tadi kita baca itu adalah apa-apa yang keluar dari dubur, wa mimma yakhruju minal qubul, adapun dalil bahwa yang keluar dari kubul juga membatalkan wudu adalah terkait dengan al-madhyu atau al-madhi. Tentunya para pemirsa Niaga TV sudah pernah mendengar kata mazi. Dalam hadis dikatakan Ali bin Abi Thalib berkata, kuntu rajulan mazza'an, aku ini adalah seorang pria yang mudah keluar air mazi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi aku segan ya bertanya kepada Nabi karena kan Fatimah adalah istriku. Maka aku perintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Nabi perihal hukum keluarnya air mazi. Yang keluar dari depan, air mazi bukan dari dubur, tapi dia keluarnya dari kubul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Cucilah kemaluanmu apabila keluar air mazi dari bagian kubul. Cuci kemaluanmu. Perintah cuci harus kita garis bawahi, yang menunjukkan bahwa mazi itu najis. Kalau tidak najis, tidak akan disuruh untuk mencuci bagian yang terkena olehnya. Dan yang kedua, wayatawaddo. Kalimat wayatawaddo menunjukkan bahwasanya keluarnya air mazi adalah min asbabil hadas, atau min naqidin min nawaqidil wudu, di antara sebab-sebab hadas, atau di antara penyebab batalnya wudu seseorang. Itu yang keluar dari depan. Jadi dalil bahwa yang keluar dari belakang membatalkan wudu sudah kita bahas. Ya, baik ayat Quran tadi surat Al-Maidah ayat yang ke-6, au jaa ahadum minkum minal ghaib, ya. Ataupun hadis-hadis yang sudah kita bacakan. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, begitupun di antara dalil yang menunjukkan bahwa apa yang keluar dari kubul dari depan adalah merupakan salah satu sebab hadas adalah apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bukan orang sembarangan, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, a'lamun nas bitafsiril Quran, orang yang lebih paham terhadap tafsir atau makna atau penjelasan dari satu ayat dalam Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Beliau mendapatkan keberkahan dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Al-mani wal-madhi wal-wadi, fal-mani minhul guslu, air mani itu mengharuskan seseorang mandi, wa min hadzaini al-wudu, adapun dari yang kedua ini, mazi dan wadi, itu bukan wajibnya mandi, ya, tetapi dibersihkan, ya. Dikatakan di sini wa yaghsilu dzakarahu wa yatawaddo, hendaknya sebelum kita mengulang wudu, kita bersihkan dulu bagian tubuh kita yang terkena air mazi atau air wadi, barulah setelah itu kita berwudu. Kalau kita hendak salat, maka ya wajib, ya. Tidak seorang salat orang yang hadas sehingga dia berwudu. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, illal mani, kecuali air mani, fa innahu yujibul guslu wa la yanqudul wudu, kecuali air mani. Maksudnya kecuali apa? Hukum asalnya apa yang keluar dari kubul dari depan dan yang keluar dari dubur itu min asbabil hadas, di antara sebab hadas, kecuali keluarnya air mani. Dia bukan sebab wajibnya berwudu, tapi sebab wajibnya mandi. Oleh karenanya dikatakan di sini, sesungguhnya keluar air mani adalah berbeda dengan keluar air mazi dan air wadi. Wala yanqud al-wudu'a, dan keluarnya air mani bukan perkara yang membatalkan wudu. Waduh, bagaimana ini? Tidak membatalkan wudu, kata beliau. Tentunya ini masalah yang menjadi diskusi panjang di kalangan para ulama. Apakah air mani itu, keluarnya air mani hanya mewajibkan wudu saja, mewajibkan mandi saja, ataukah di waktu yang sama wajib kita mandi? Ataukah tidak? Itu terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Iya. Yeah. Apakah wajib berwudu juga bagi orang yang keluar air mani misalnya, ya. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' berkata, fa innahu la yanqudul wudu ala mazhab as-sahih. Jadi di mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang paling kuat tidak membatalkan wudu. Kenapa? Li'anna al-kharijal wahida, karena satu jenis yang keluar dari dubur atau dari kubul, la yujibu toharataini, tidak mengharuskan dua kali bersuci atau tidak mengharuskan dua bersuci. Wa hadza qad aujabal aljanabatu fayakunu junuban la muhditsan. Oleh karenanya orang yang junub itu ya disebut junub, tidak disebut dengan orang yang muhditsan. Walaupun ini khilaf sekali lagi di kalangan para ulama, tapi kata Imam Nawawi itulah pendapat yang dipilih di mazhab Imam Syafi'i, bahwa satu hal yang keluar itu tidak mewajibkan dua kali atau dua jenis bersuci, tapi salah satunya antara dia wajib mandi atau wajib wudu, antara dia wajib mandi atau wajib wudu. Wasuratu dzalika, adapun gambaran dari kasus ini kata beliau, an yanama mumakkanan maq'adahu fayahtalim. Ada seseorang yang tidur dalam kondisi dia duduk dengan sempurna. Dia tidur dan dia tidur dalam kondisi duduk sempurna. Lalu dia mimpi basah. Sebelum dia tidur, dia wudu. Dan dia tidur dalam kondisi duduk sempurna. Dalam kondisi duburnya ketutup, kalau keluar sesuatu ketahuan. Dalam kajian fikih kan salah satu kondisi di mana orang tidur itu tidak batal wudunya adalah ketika dia yajlis ala hayatil mutamakkin. Dia duduk dalam posisi yang sempurna. Kedua dubur kanan dan kiri itu duduk diletakkan di atas lantai. Ya. Kata beliau di sini, seseorang tidur lalu dia duduk di atas kedua duburnya, yaitu di atas lantai, lalu dia bermimpi, ya, au yanzuru bisyahwatin fayanzil, atau dia melihat sesuatu dengan syahwat lalu dia keluar air mani, ya, wa illa, akan tetapi, jadi dua kasus tadi itu menggambarkan ada kemungkinan seseorang disebut junub tapi wudunya tidak batal. Tadi ada dua kasus yang beliau sebutkan. Pertama, kasus orang yang sebelum tidur dia suci, sempurna wudunya, kemudian dia tidur dalam kondisi duduk yang tegap. Lalu dia mimpi basah. Mimpi basahnya menjadi sebab dia wajib mandi. Pertanyaannya, apakah ada kewajiban dia harus berwudu? Begitu. Tidak ada, kata beliau. Karena dia tidak mengalami sebab pembatalnya wudu. Itu yang dipahami oleh para ulama Syafi'iyah seperti itu. Jadi keluarnya air mani, kata mereka, itu adalah mengharuskan seseorang mandi. Jadi ketika seseorang junub, dia diharuskan untuk mandi. Sampai di situ saja. Lalu bagaimana dengan wudunya? Bagaimana dengan wudu? Kata beliau, tidak batal selama tidak ada kejadian yang menyebabkan wudunya batal. Tadi sudah dikasih contoh oleh beliau. Wa illa, akan tetapi, falau jama'a, seandainya seseorang mencampuri istrinya, au nama muttaji'an, atau dia tertidur, terlentang, ya, tidak dalam kondisi duduk. Fa anzala intaqada bil lamsi wa bin naumi. Pertanyaan sekarang. Kalau ada orang mencampuri istrinya, keluar air mani, batal tidak wudunya? Bertemunya dua kemaluan atau berjima itu menyebabkan wajibnya mandi besar. Tetapi di waktu yang sama dia mengalami sebab batalnya wudu. Apa itu? Bersentuhannya kulit dengan kulit, kata beliau. Atau contoh yang lain, kata beliau, adalah seseorang tidur dalam kondisi sudah berwudu, tapi tidurnya enggak duduk, terlentang. Terlentang, maka wudunya batal, ya. Walaupun ada kasus yang menurut beliau air mani keluar, wajib mandi, tapi wudunya enggak batal. Tadi kasus pertama apa? Dia tidur dalam kondisi duduk yang sempurna, lalu mimpi. Kata beliau dalam kondisi ini ya, cuman disebut junub saja. Maka kewajibannya adalah mandi. Kasus yang kedua adalah dia wudu. Lalu dia melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, lalu keluar air mani. Apakah wudunya dianggap batal? Kata beliau tidak ada alasan kita mengatakan wudunya batal. Terus apa yang wajib? Ya wajibnya dia mandi karena keluar air mani. Ini ya. Walaupun ada kasus di mana air mani keluar dan di waktu yang sama wudunya batal. Tadi kasusnya apa? Yaitu seorang laki-laki mencampuri istrinya. Ketika sekedar bercampur itu sudah disebut hadas, wajib mandi. Dan ketika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu pun menyebabkan batalnya wudu. Ya, ini sebenarnya sederhana ya. Cuman mungkin jarang kita lihat atau kita dengar kasus seperti ini. Ya, jarang kita dengar kasus seperti ini. Jadi sebab yang pertama dari hadas adalah apa? Al-khariju min kubulin au duburin. Sesuatu yang keluar baik dari kubul ataupun dari dubur. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara sebab hadas adalah zawalu aqlihi, hilangnya akal seseorang. Seseorang tadinya sehat, tiba-tiba akalnya hilang, dia menjadi gila. Ya, ini pun masuk kategori penyebab hadas atau naqid min nawaqidil wudu. Kalau dikatakan di sini binaumin au ghairihi, baik hilang akalnya dikarenakan tidur atau sebab yang lain. Fan naumu mazannatul hadathi. Ketika seseorang tidur, maka tidur itu adalah kondisi yang sangat memungkinkan seseorang mengalami hadas. Idza yatawaqqafu fihi al-idrak. Karena kalau kita lagi tidur, kemampuan menangkap kita berhenti. Fala yash'urul insanu bima kharaja minhu. Maka besar kemungkinan orang yang lagi tidur tidak sadar apa yang keluar dari tubuhnya. Entah itu kentut ya, atau yang lain sebagainya. Oleh karenanya hilangnya akal itu min asbabil hadas, di antara sebab-sebab hadas. Dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, baginda Rasulullah bersabda, wika'a sahi al-ainan. Ya. Penutup dubur itu kedua mata. Artinya kalau mata kita masih kebuka begini, kita tahu apa yang keluar dari dubur. Tapi kalau mata kita sudah tidur, maka tidurnya kita itu adalah mazannatu khurujil madhi. Adalah salah satu indikator adanya kemungkinan mazi telah keluar. Faman nama falyatawaddo. Barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam riwayat Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal aynani wika'us sah. Kedua mata ini adalah pengikat dubur. Ya. Fa idza namatil ain istatlaqal wika. Maka apabila mata sudah tertidur, maka terbukalah ikatannya. Ya, oleh karenanya pendapat yang kuat, orang yang tidur apalagi nyenyak itu menyebabkan wudu yang dia miliki dianggap sudah batal, ya. Artinya dia dianggap sudah hadas. Itu ma'asyiral muslimin, beberapa poin yang sempat kita baca di kesempatan pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar, berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Green Village memberikan bukti, bukan janji. Dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik, sebagai hunian maupun investasi. seperti rumah sewa Islamic Grand Village sangat diminati sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern, Islamic Grand Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. Alat pengukur mesin waffle maker bentuk hati tipe MKS GNG 4 Maxindo. Ambil peluang bisnis jajanan modern aneka kreasi waffle dengan bentuk hati yang unik dan disukai ini. Dengan mesin waffle maker GNG 4 Maxindo, waffle lebih berkualitas, renyah, dan pastinya menguntungkan. Cocok untuk aneka model usaha atau untuk pelengkap usaha pada resto, toko kue, hingga hotel. Desain mesin elegan, material awet dan sesuai standar food grade. Bahan pemanggang anti lengket dengan bentuk hati yang simetris atas bawah sehingga membuat hasil jadi lebih sempurna. Dilengkapi dengan thermostat pengatur suhu untuk tingkat kematangan yang diinginkan, serta timer untuk memudahkan proses masak. Dapat memasak hingga 4 waffle sekaligus. Hasil waffle lebih renyah, berkualitas dan lezat. Sangat ringkas dan tidak makan tempat. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Salatan wa salaman ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kesempatan kedua, seperti biasa ma'asyiral muslimin, kita gunakan untuk diskusi, tanya jawab. Sepertinya sudah ada penelpon kita. Coba kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dari siapa, di mana, Bapak? Dari Ibrahim, dari Kepri, Pak. Bapak Ibrahim, Kepulauan Riau. Iya, Pak. Silahkan, Bapak. Ini, Pak, mau nanya, Pak. Betul. Di tempat kami kan apa terawihnya setelah 16 Ramadan. Setelah 16 Ramadan jadi setiap rakaatnya imamnya membaca surah Al-Qadar, Ustaz. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Setiap rakaat itu setelah 16 Ramadan itu ada rukunnya, Ustaz. Artinya rakaat pertama Al-Qadar, rakaat kedua semua. Semua setiap rakaat pertama itu ada sampai selesai, Ustaz. Oh, hanya di rakaat pertama saja, Pak, ya? Ya, maksudnya rakaat pertama nanti kan selesai dua rakaat, nanti masuk rakaat yang lain, nanti rakaat pertama rakaat ketiga, Ustaz. Iya, artinya rakaat pertama pasti Al-Qadar, walaupun rakaat yang kedua lain surat lagi. Lain surat, Ustaz. Yang kedua, Ustaz. Baik. Yang keduanya itu, Ustaz. Waktu kita panggil air rukun, Ustaz. Jadi waktu kita panggil air rukun kan kita mengangkat tangan, Ustaz. Betul. Mengangkat. Jadi posisi tangan itu apa tuh? Seperti orang baca doa atau menghadap wajah, Ustaz. Itu adalah sebenarnya, Ustaz. Jadi Allahu Akbar begitu. Allahu Akbar. Jadi telapak tangan itu menghadap wajah, Ustaz. Baik. Itu aja, Ustaz. Baik. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, wallahu a'lam bissawab, ya, tidak ada yang saya tahu tuntunan khusus, ya, tidak ada tuntunan khusus bahwa kalau sudah 16 ke atas, hari ke-16 ke atas itu rakaat pertamanya harus Al-Qadar. saya tidak mengetahui ada ketentuan itu. Atau dalam istilah yang lain, saya belum membaca adanya hadis yang menunjukkan bahwasanya disunnahkan apabila kita tarawih di 16 ke atas, 17, 18 sampai akhir, itu disunnahkan di rakaat pertamanya Al-Qadar. Saya belum tahu. Ya belum tahu. Tapi kalau artinya, apakah itu sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu artinya kebiasaan Nabi yang beliau lakukan atau yang diajarkan kepada para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Nabi. Ya. Tetapi kalau seandainya hal itu terjadi dikarenakan mohon maaf sedikitnya hafalan sang imam sehingga dia mengulang-ulang surat tersebut, maka tidak ada masalah. Tetapi menjadikan hal itu sebagai satu keharusan, artinya dia ulang-ulang itu terus-menerus tanpa ada dalil, ini dihindari. Artinya lebih baik divariasikan, artinya jangan hanya Al-Qadar saja, baca juga surat-surat yang lain. Karena kita tidak boleh mengkhususkan satu bentuk ibadah atau satu jenis bacaan tertentu dengan jumlah tertentu di waktu tertentu, ya, kecuali dengan adanya dalil-dalil syar'i. Kita selalu membaca setiap ruku Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dari mana kita melakukan hal itu? Tentunya dari aplikasi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aplikasi perintah Nabi. Dan al-aslu fil ibadah haram. Hukum asal ibadah itu haram. Sampai adanya dalil yang menetapkan bahwa itu diperintahkan atau itu disunnahkan misalnya. Ya. Lain cerita kalau alasan dia membaca ayat itu karena saya paling mudah baca ayat itu, ya itu silakan. Itu enggak ada masalah berdasarkan keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari dia cuma bisa itu saja, ya sudah enggak ada masalah. Tetapi meyakini bahwa sunnahnya adalah di 16 hari terakhir atau dari 16 sampai akhir di rakaat pertama diharuskan membaca Al-Qadar, itu butuh dalil. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua kaitan dengan i'tidal. I'tidal itu adalah bangkitnya seseorang dari ruku untuk kembali ke posisi sebelum ruku, yaitu posisi berdiri. Tentunya disunnahkan mengangkat tangan. Bagaimana cara mengangkat tangannya? Jelas dalam hadisnya. Rasulullah yarfa'u yadaihi hadzwa mankibaihi. Beliau mengangkat tangannya sejajar pundaknya. Sejajar pundaknya. Lalu bagaimana Ustaz? Ada orang yang sami Allahu liman hamid. Nah, ini menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan Nabi ketika beliau mengangkat tangannya takbir, baik takbir yang wajib di awal, takbiratul ihram, ataupun takbir yang sunnah, ya, beliau mengangkat tangannya 4 kali, yang wajib bersamaan dengan yang wajib 1 kali, yaitu takbiratul ihram, bersamaan dengan yang sunnah 3 kali, yaitu ketika takbir akan ruku, ketika bangkit dari ruku i'tidal, dan ketika bangkit dari rakaat kedua dari tasyahud awal. Itu beliau mengangkat tangan seperti ini, telapak tangannya diarahkan ke kiblat, jari jemarinya ke langit seperti ini. Ya, adapun ada orang Allah sami Allahu liman hamidah, tidak. Kalau doa iya, ada hadis terkait dengan doa. Rasulullah berkata, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bibutuni akuffikum." Begitu kata Nabi. Kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah dengan butuni akuffikum, dengan telapak kalian. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Nabi itu kalau berdoa, beliau arahkan telapak tangannya ke wajah, berarti begini. Ya. Adapun dalam sholat tidak begitu. Tapi sebagian orang selera, menggunakan seleranya, kayaknya bagus. Jadi prediksi. Padahal agama ini bukan ukurannya prediksi, tapi dalil ya. Ya, dalil Al-Qur'an ataupun As-Sunnah ya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bapak Ihsan di Pulau Batam. Ketika seseorang yang dalam keadaan sadar lalu beliau teringat dengan hal-hal yang berhubungan dengan syahwat, beliau berusaha untuk menghalau pikiran tersebut, tapi ketika beliau hendak bersuci, beliau mendapati pakaian dalam beliau sedikit basah dan beliau tidak sadar akan hal-hal tersebut. Bagaimana dengan keadaan berikut? Apakah batal wudu lalu mandi besar? Ya. Andaikan beliau puasa, bagaimana puasanya? Baik. Seseorang, tadi sudah kita sebutkan ya, seseorang dalam kondisi berwudu, ya, lalu dia memandang sesuatu yang membangkitkan syahwatnya. Ya, memandang sesuatu yang membangkitkan syahwatnya. Singkat cerita, keluar air mani. Walaupun tadi di pertanyaan tidak disebutkan yang keluar itu apa. Kalau yang keluar air mazi ya tanpa ada keraguan itu batal wudunya. Kalau air mazi sudah kita baca tadi hadisnya, hadis Ali. Kata Ali, aku orang yang gampang keluar air mazi. Tapi aku mau tanya ke Nabi malu. Aku suruh saja Mikdad. Akhirnya Mikdad nanya ke Nabi. Nabi bilang, igsil farjak, basuh kemaluanmu, kemudian wudu. Artinya kalau yang keluar air mazi ya jelas wudunya batal. Lalu bagaimana kalau yang keluar langsung air mani misalnya ini? Tadi dikatakan di mazhab Imam Syafi'i bahwa satu hadas tidak mewajibkan dua toharoh. Itu kata Imam Nawawi dan itu pendapat yang dipilih di mazhab Imam Syafi'i. Hadasnya apa? Keluar air mani. Dia tidak mengharuskan dua apa? Dua toharoh. Toharohnya tetap satu. Kecuali kalau keluarnya mani terjadi bersamaan dengan terjadinya sebab hadas. Tadi menyentuh, sentuhan laki-laki perempuan. Jadi dia bukan hanya melihat. Kalau sekedar melihat, di mazhab Imam Syafi'i, dia dianggap junub. Dia dianggap junub. Apakah wudunya batal? Kata Imam Nawawi, yang dipilih di mazhab Imam Syafi'i dianggap tidak batal. Walaupun ini bukan masalah yang disepakati, tapi diperdebatkan. Lalu bagaimana dengan saumnya? Bagaimana dengan puasanya? Puasanya sah insya Allah menurut pendapat yang paling kuat. Ya sah menurut pendapat yang paling kuat. Ya artinya dia melihat, lalu dia merasakan syahwat, langsung keluar. Ya. Itu ulama beda pendapat. Yang saya tahu pendapat yang lebih kuat mengatakan sah. Ya. Walaupun dia berdosa dengan perbuatan tersebut. Ya. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, ini adalah masalah itikaf Ustaz. Baik. Kapan waktunya itikaf itu dimulai Ustaz? Dan bagaimana kalau di masjid kita ini masih ramai membaca Al-Quran atau baca Ustaz itu akan sampai jam 12 atau 11 Ustaz. Baik. Nah, bagaimana juga kalau sebelum kita itikaf itu kita tidur dulu Ustaz. Soalnya di masjid itu terlalu malam di Ustaz, kami di Ustaz. Baik, itu saja Bapak. Itu saja Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itikaf secara bahasa artinya tulul mukth, berdiam diri dalam waktu yang lama secara bahasa. Secara istilah i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niat ingin konsentrasi ibadah. at-tafarruq lil ibadah. Berdiam diri di masjid dengan niat konsentrasi beribadah. Berarti rukunnya ada dua. Satu niat, dua luzumul masjid. Itu dari sisi definisi. Jadi niat itikaf itu komponennya dua. Satu niat, yang kedua adalah luzum, melazimi masjid. Kapan waktu itikaf? Itikaf dalam pengertian yang umum bisa dilakukan kapanpun, di Ramadan atau di luar Ramadan. Itu satu. Kapan waktu yang paling bagus untuk iktikaf? Hadisnya banyak. Salah satunya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, di mana dikatakan bahwa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam i'takafa fi kulli Ramadan asyrata ayyamin, kata Abu Hurairah. Bahwa Nabi itu setiap Ramadan memiliki kebiasaan iktikaf 10 hari. Walamma kana al-am alladhi qubidu fihi i'takafa 20 yawman, kata Abu Hurairah, dan di tahun di mana Nabi wafat beliau sempat i'tikaf 20 hari. Artinya di sini ada kabar bahwa sebaik-baik i'tikaf itu di bulan suci Ramadan. Dan secara spesifik yang paling bagus itu di 10 hari terakhir. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil asyril awakhir min Ramadan." Nabi itu biasa i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Berarti kalau 10 hari terakhir ya startnya tak malam ke-21. Ya, malam ke-21 tadi malam. Itu startnya. Berapa lama maksimal seseorang dikatakan i'tikaf? Para ulama sepakat mengatakan tidak ada batas lama maksimal. Berapa waktu paling sedikit seorang dianggap i'tikaf? Khilaf. Ada yang mengatakan 10 diantara para ulama, ada yang mengatakan minimal 1 hari, ada yang mengatakan walau lahzoh, walaupun hanya sekedar beberapa 1 jam misalnya. Dan itu pendapat jumhurul ulama. Jadi walaupun hanya dia berdiam 1 jam, 2 jam, tapi kalau dia niat untuk i'tikaf, maka itu dianggap sebagai i'tikaf. Itu yang ketiga ya. Yang selanjutnya, sebagian orang ketika i'tikaf, mereka manfaatkan untuk baca Quran. Tapi yang menjadi bahan diskusi adalah, baca Qurannya pakai mic masjid, pakai pengeras suara. Kalau belum jam 1, jam 2 enggak berhenti. Itu enggak semestinya. Jangan dilakukan yang seperti itu. Baca ya, baca saja. Kenapa orang harus tahu bahwa kita sedang baca Quran? Oleh karenanya usulan dari banyak pihak agar pengeras suara masjid itu cukup untuk azan dan iqamah saja. Cukup untuk azan dan iqamah. Karena kan mohon maaf, di luar ada orang yang sakit, ada orang yang pulang kerja lelah ingin istirahat, ada bayi dan lain sebagainya. Maka hendaknya kita bisa lebih bijaksana ketika kita melaksanakan satu ibadah. Tapi kalau untuk azan, untuk iqamah, ya silahkan. Allah Alam Bissal. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membayar hutang puasa bagi adik ana yang habis kecelakaan, luka berat bagian kepala, sudah setengah tahun, tapi sampai saat ini masih harus konsumsi obat anti kejang, sampai waktu belum bisa didiagnosa dokter, untuk membayar hutang puasa dengan qadha atau bisa dengan fidyah? Allah Alam Bisa Pak ya. Jadi para ulama membagi sakit itu menjadi dua secara umum. Sakit yang dengannya seseorang boleh berbuka, secara umum ada dua. Ada sakit yang yurja buruhu, ada kemungkinan besar dia akan sembuh, maka yang wajib atasnya adalah qadha. Tetapi kalau jenis yang kedua adalah mala yurja buruhu, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka yang wajib adalah fidyah. Siapa yang menentukan sembuh atau tidak sembuh? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan ada analisa kedokteran, ada analisa medis. Pak, ini lama ini Pak, 10 tahun, 5 tahun ke depan akan kondisinya begini, recovery-nya akan susah ini. Ya maka fidyah. Kalau dikata, oh enggak Pak, ini itu efek benturan saja, masih ada memar di kepalanya sehingga sering pusing, kodok gitu. Jadi ini perlu apa namanya rekomendasi medis. Tetapi kalau kita sudah bisa pastikan apakah besar harapan sembuh atau tidak ada harapan sembuh, itu menjadi penentu apakah dia wajib qadha ataukah wajib fidyah. Allah alam bissawab. Syafahullahu taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan untuk beliau ya, yang diuji dengan kecelakaan, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari musibah dan mara bahaya. Hamba Allah di Jawa Timur, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Barakallahu. Allah barik. Ini Ustaz tanya masalah ini Ustaz. Di sini kan sebelum tadarusan mulai itu kan bacanya seperti ini. Takabbalallahu minkum minau minkum ya karim. Allahu akbar. Ya ri ma ila fil ma'bud itu apa maknanya itu Ustaz? Baik, itu saja. Yang kedua, kalau itikaf itu terus-terusan itu boleh tidak Pak Ustaz? Boleh apa Ibu? Itikaf itu apa harus terus-terusan itu apa itu ya? Berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Terus itu apakah tak boleh tidak itu Ustaz? Baik, itu saja. Iya, mohon penjelasan Ustaz. Baik, barakallahu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kebiasaan di masyarakat di Jawa Timur ya, yang tadi ditanyakan, entah di semua Jawa Timur atau hanya di lokal tadi hamba Allah saja. Jadi sebelum mengaji mereka baca dulu taqabbalallahu minkum minna wa minkum ya taqabbal ya karim. Apakah itu ada contohnya dari Nabi? Yang saya tahu tidak ada. Cara membaca Quran jelas, idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Apabila kalian membaca Quran, membaca ta'awuzlah kalian, berta'awuzlah kalian. Jadi itu tuntunan yang kita dapatkan dari ayat Quran. Ya, kita diperintahkan untuk berta'awuz, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sekali lagi mendawamkan atau melakukan bahasa Indonesianya, melakukan terus-menerus satu bacaan sebelum kita melakukan ibadah, misalnya membaca Quran, itu butuh dalil, itu butuh dalil. Tapi sekedar misalnya saya baca Quran, ayo Pak, Bapak baca Al-Baqarah 1-20 beres, masya Allah, taqabbalallah minkum minna wa minkum, ya sekedar saya doa nggak ada masalah, mudah-mudahan Allah menerima dari kami, dari kalian dan dari kami, itu maknanya. Ya, taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan itu diterima. Minna wa minkum, dari kalian dan dari kita semua insyaallah mudah-mudahan diterima. Sekedar itu sebagai doa enggak ada masalah. Tetapi lagi-lagi ketika kita mendawamkan, melakukan terus-menerus dengan bacaan yang sama, di waktu yang sama, sebelum melakukan hal yang sama, ini butuh dalil ya. Ya butuh dalil. Kenapa sih kita tiap kali mau ngaji baca ta'awuz? Ya kita dapatkan dalilnya, ketemu dalilnya. Boleh nggak ta'awuz kita ganti dengan yang lain? Hukum asalnya tidak. Tapi kan saya sebelum doa, sebelum ngaji pengen doa, ya doa saja. Tapi nggak usah dihususkan lapasnya, jumlahnya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ketika itikaf boleh tidur? Boleh, tidak masalah. Bahkan jangankan itikaf, sholat. Sholat, ibadah yang paling utama. Ketika kita sholat, lalu kita ngantuk berat, jangan lanjutkan, kata Nabi, tidur dulu. Sampai hilang rasa ngantukmu, kalau sudah hilang rasa ngantukmu, baru lanjutkan sholatnya. Artinya kalau sholat saja kita ngantuk, boleh kita istirahat sejenak, apalagi itikaf yang hukumnya sunnah. Ya, jadi silakan. Bahkan kalau idealnya Bapak dan Ibu sekalian, i'tikaf itu full 10 hari terakhir. Artinya di tanggal 20 malam 21 dia masuk, itu baru keluar nanti lebaran. Itu idealnya begitu. Tadi hadisnya sudah kita baca, hadis Aisyah ya, Bukhari dan Muslim. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli Ramadan i'takafa asyrata ayyam. Nabi itu memiliki kebiasaan di bulan suci Ramadan i'tikaf 10 hari. Bahkan di tahun beliau wafat, beliau sempat i'tikaf 20 hari. Otomatis kalau i'tikaf 10 hari ya makan, minum, tidur, mandi, wudu, ganti baju ya di situ, enggak ada masalah. Yang membatalkan i'tikaf itu kan dua kata para ulama. Satu, keluar tanpa ada alasan yang dibolehkan, yaitu makan, minum, buang hajat, dia keluar tanpa ada alasan syar'i, batal. Atau dia berjima, bercampur. Misalnya dia pasang kemah, ternyata kemahnya bukan hanya untuk istirahat, dia bercampur, maka itu batal. Berdasarkan firman Allah di Al-Baqarah 187, wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian campuri istri kalian saat itikaf di masjid. Allah alam bisa. Pertanyaan ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Yanto, barakallah Pak Yanto di Lampung. Bagaimana cara membersihkan hati dari penyakit riya, sombong? Ini kajian satu pertemuan ini Pak. Ini materi yang panjang. Tetapi secara umum, di antara resep agar kita bisa ikhlas adalah mengetahui bahaya riya. Mengetahui bahaya riya. Jadi kalau kita sudah tahu hadis-hadis tentang riya, insya Allah kita gak akan riya. Serem. Ya, menakutkan, ancamannya serius. Yang kedua, mempertebal keimanan kita dalam pengertian ma'rifatullahnya harus makin kuat. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha teliti, kan begitu. Jadi malu. Yang ketiga, selalu mengingat kematian. Kalau orang selalu mengingat kematian, insya Allah potensi riyanya kecil. Karena dia ingat bahwa nanti kalau dia sudah mati, akan datang hari-hari yaumatu belas sarair, akan dibuka semua rahasia. Dan dia malu seandainya rahasianya kelak adalah rahasia yang jelek, yang dia sembunyikan di hati, rasa tidak ikhlas. Ya. Dan tentunya yang lain adalah berdoa. Ya mukallibal qulub, sabit kalbi ala dinik. Ya. Dan tentunya banyak hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan. Allah alam bisab, saya rasa ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.